من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ibu-ibu muslimah rahimani wa rahimakumullah dan jemaah sekalian, azani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan membaca salah satu risalah karya Al-Syeikh Dr. Saleh Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala yang berjudul Tanbihat ala Ahkam Takhtasu bil Mu'minat. Ya, yaitu beberapa peringatan terkait dengan hukum-hukum seputar kaum mukminat. Nah, atau kalau diterjemahkan bebasnya, yakni tuntunan praktis ya fikih wanita mukminah. Jemaah rahimakumullah, Al-Syeikh Saleh Fauzan hafizahullah taala di dalam kitab ini pertama beliau menjelaskan bagaimana kedudukan wanita sebelum Islam. Yang dimaksud sebelum Islam yakni di masa jahiliyah. Masa jahiliyah adalah masa sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ketahui bahwa orang-orang jahiliyah mereka tidak menyukai kelahiran anak perempuan. Sampai na'udzubillah, di antara mereka ada yang mengubur hidup-hidup anak perempuan yang sampai mati. Dan ada juga yang tidak mengubur tetapi membiarkannya, menelantarkannya, atau dibiarkan hidup tapi dalam kehinaan dan kerendahan. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang keadaan masa jahiliyah, bagaimana perilaku buruk mereka terhadap kaum perempuan. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 58-59, wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim. Apabila salah seorang dari mereka kelahiran anak perempuan, maka kata Allah, hitamlah, yakni merah padamlah muka mereka, menunjukkan ketidaksukaan. Ya. Wa huwa kadhim, dan dia sangat kesal, sangat tidak suka, sangat marah. Yatawara minal qaum min su'i ma bushira bih. Dia menyembunyikan dirinya dari orang, ini dari manusia yang banyak dari tengah masyarakat. Disebabkan apa? Buruknya berita yang disampaikan kepada dia, yaitu yang lahir adalah anak perempuan. Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Karena keadaannya seperti itu, maka antara dua kemungkinan, dia membiarkan anak perempuannya hidup, ya, tapi ala hun, di atas kehinaan dan kerendahan. Am yadussuhu fit turab, atau dia akan menguburnya hidup-hidup sampai anak perempuannya itu pun meninggal dunia. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, ala sa'a ma yahkumun, alangkah buruknya apa yang telah mereka lakukan itu. apa yang telah mereka tetapkan itu. Alangkah buruknya tradisi mereka, ya, perilaku mereka terhadap kaum perempuan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat." Nanti hari kiamat, ya, Allah sebutkan bahwa bayi-bayi perempuan yang dikubur itu, mereka akan bertanya, karena dosa apakah dia dibunuh? Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dengan datangnya Islam, ya, maka agama yang mulia ini menghapus kezaliman-kezaliman terhadap perempuan tersebut. Islam mengembalikan kehormatan kaum perempuan sebagaimana layaknya manusia secara umum. Allah berfirman, "Ya ayuhan nasu inna khalaqanakum min dzakari wa untha." Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan. Ya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa perempuan adalah sekutu bagi laki-laki dalam proses penciptaannya sebagai manusia. Demikian juga perempuan mempunyai hak yang sama, yakni sekutu dalam hal pahala dan siksa. Ya, dalam hal pahala dan siksa mereka mempunyai hak yang sama. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, kata Allah, sama saja. Ya. Kaum perempuan yang beramal saleh sama seperti laki-laki yang beramal saleh. Wa huwa mu'min, dan dia dalam keadaan beriman. Sama saja. Perempuan yang beriman dan beramal saleh sama seperti laki-laki yang beriman dan beramal saleh akan memperoleh hayatan thayyibah. Kata Allah, kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan juga kata Allah, kami akan berikan pahala kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka amalkan. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, itu tentang dalil bahwa kaum perempuan mempunyai hak yang sama dalam hal pahala. Begitu juga ketika mereka berbuat dosa, Allah berfirman, liyu'adziballahu almunafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat. Ya, Allah akan mengazab munafik dari kalangan laki-laki maupun dari kalangan perempuan, dan juga orang yang berbuat kesyirikan dari laki-laki maupun perempuan. Naam. Nah, ini jemaah rahimani wa rahimakumullah. Setelah datangnya Islam, Allah Subhanahu wa taala, ya, menyamai dalam hal pahala, dalam hal siksa dengan kaum laki-laki, tidak beda. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, di zaman sekarang, yakni dari kalangan musuh-musuh Islam, orang-orang kafir, orang-orang munafik, dan orang-orang yang di dalam hati mereka terdapat penyakit, mereka merasa geram terhadap apa yang telah dicapai oleh para wanita muslimah, ya, berupa kemuliaan, harga diri, dan perlindungan yang diberikan oleh Islam. Oleh karena itu, sekarang ini musuh-musuh Islam mereka menginginkan agar kaum perempuan dijadikan sebagai alat penghancur, ya, dan juga dijadikan alat untuk menjerat orang-orang yang lemah imannya, orang-orang yang bergelimang dengan kemaksiatan, agar mereka dapat memuaskan hawa nafsu mereka, ya. Allah berfirman wa yuridul ladzina yattabi'una syahawati an tamilu mailan 'azima. Orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya bermaksud supaya kamu wahai kaum perempuan berpaling sejauh-jauhnya. Ya. Jamaah azani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu hendaklah kaum wanita muslimah ya mereka menyadari hal ini, bahwa aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah itu adalah dalam rangka memuliakan mereka, mempertahankan kemuliaan yang sudah mereka dapatkan setelah sebelumnya mereka dihinakan. Jemaah azani Allah wa iyyakum. Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullahu taala menyebutkan tentang hukum-hukum yang perlu diperhatikan ya terkait dengan menghias diri. Kata beliau fi baya apa ahkam bayan ahkam takhtassu bit tazayyunil jismi lil mar'ah. Hukum-hukum menghias diri bagi kaum perempuan. Kata beliau yang pertama, yutlabu minha an taf'ala min hisalil fitrah. Kaum perempuan mukminah mereka dituntut untuk melakukan beberapa etika ya yang disebut dengan sunanul fitrah yang ma'ruf dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-fitratu khamsun. Al-fitrah itu sunnah fitrah ada lima. Al-khitanu wal istihdadu wa qassu syarib wa taqlimul adfar wa natful abad. Ya, yang pertama adalah makhitan, yang kedua mencukur bulu kemaluan, yang ketiga memendekkan kumis, yang keempat memotong kuku, dan yang kelima mencabut bulu ketiak. Ya, ini disebut dengan sunnah fitrah. Apa yang dimaksud sunnah fitrah? Sunnah fitrah adalah suatu tradisi, ya, kebiasaan yang apabila dilakukan sunnah-sunnah ini maka akan membuat pelakunya sesuai dengan tabiat yang telah Allah tetapkan sesuai dengan fitrahnya. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala menimbulkan mahabbah ya, rasa suka terhadap hal-hal tadi ya, di kalangan manusia. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan sunnah fitrah, kebiasaan yang telah dilakukan oleh orang-orang dahulu ya, dan tabiat yang telah Allah ciptakan manusia di atasnya. Dan Allah menanamkan fitrah di tengah-tengah manusia suka terhadap hal-hal tadi yang disebutkan. Manusia suka ya dengan seseorang yang berpenampilan sempurna, berpenampilan yang baik. Dan berpenampilan yang baik itu tidak akan terwujud kecuali dengan melaksanakan sunnah-sunnah fitrah yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah. Ya. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menjelaskan bahwa sunnah fitrah ini akan mendatangkan faedah diniyah dan duniawiyah. Ya. Jadi faedahnya berkaitan dengan agama dan juga berkaitan dengan dunia kita. Kalau berkaitan dengan dunia diantaranya akan memperindah penampilan, membersihkan badan, menjaga kesehatan, menjaga kesucian, menyelisih orang-orang kafir. Kalau faedah diniyah mendapatkan pahala, karena melaksanakan perintah syariat yang mulia ini. Nah, jemaah azani Allah wa iyyakum, di sini Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahallahu taala menyebutkan bahwa kaum perempuan ya dituntut untuk melakukan sunanul fitrah, ya, memotong kuku, kemudian beliau mengingatkan bahwa jangan dibiarkan kuku itu memanjang, ya. Memotong kuku yang dimaksud adalah membuang ujung kuku. Ini adalah kebersihan. Karena ketika kuku itu, baik kuku-kuku yang ada di jari tangan maupun yang ada di jari kaki, dibiarkan memanjang, maka ini akan merusak penampilan. Ya, seperti kita lihat adanya orang-orang yang memanjangkan kuku menjadi melengkung kukunya, kemudian juga menyerupai binatang, ya, dan akan menjadi tempat sarang apa kotoran. Dan juga kata Syekh, ya, yang seperti ini, wa man'u wusulil ma' ila ma tahtaha ila ma tahtaha, menyebabkan terhalangnya air wudu sampai ke bawah kuku tersebut. Padahal diperintahkan kita untuk mencuci tangan. Naam, mencuci tangan. Al-yad itu termasuk diantaranya tangan dan jari-jari tangan kita. Maka orang yang kukunya dibiarkan panjang, ini dapat menghalangi sampainya air wudu ke bawah kuku mereka. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, memang sebagian wanita muslimah, ya, telah terperangkap ke dalam apa tasyabbuh, ya, mereka memanjangkan kuku dalam rangka tasyabbuh bil kufar, menyerupai wanita-wanita kafir. Dan juga itu disebabkan karena mereka jauh dari ilmu sunnah. Nah, kemudian kata beliau juga, wa yusannu lil mar'ati izalatu sya'ril ibtain wal 'anah, disunnahkan bagi kaum perempuan juga membuang bulu yang ada di kedua ketiaknya dan juga bulu kemaluannya. Nah, ini dalam rangka mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan disebutkan dalam beberapa hadis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan mengangkat kedua tangan, para sahabat sering mensifati dengan apa? Terlihatnya putih ketiak beliau. Putihnya ketiak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dapat dilihat oleh sebagian para sahabat itu menjadi dalil bahwa memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketiaknya itu tidak berbulu. Ini dicabut, tidak dibiarkan tumbuh lebat. Nah, begitu juga dengan al-anah, bulu kemaluan. Bahkan disebutkan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, kalau tadi kita sebutkan hanya beberapa hal, ya, apa saja tadi dalam hadis Abu Hurairah, 5, ya, al-khitan, istihdad, mencukur bulu kemaluan, memotong kumis atau mendekkannya, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak. Iya. Kalau dalam hadis Aisyah disebutkan ashrun, ada 10 minal fitrah. Ya. Ada 10 macam fitrah. Yang pertama qasyu syarib, ya, memotong kumis, khususnya yang telah melewati garis bibir, ini bagi kaum laki-laki. Wa i'fa'ul lihiyah, memelihara jenggot. Wassiwak, bersiwak. Wastinsyaqul ma, istinsyaq, yakni menghirup air ke dalam hidung, ya, terutama ketika bangun tidur, karena disebutkan juga dalam satu riwayat bahwa syaitan itu bermalam di lubang hidung kita, maka usir dengan cara menghirup air ke dalam hidung. Naam, karena kalau dibiarkan dia berada di situ, tentunya syaitan akan membuat kita malas beribadah, malas beraktivitas. Naam. Wa qassul adhar, memotong kuku. Wa ghaslul barajim, ya, mencuci barajim. Barajim itu biasanya tempat melekatnya kotoran seperti sela-sela jari, ya, jari tangan ataupun jari kaki. Begitu juga yang biasanya sempit-sempit di sela-sela begitu, apa? Ya, ketiak. Ya, kemudian telinga bagian belakang atau juga daun telinganya itu sendiri. Sampai bagian sela-sela pun diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dibersihkan. Ini menunjukkan bahwa ajaran Islam ajaran yang menjaga kebersihan. Kebersihan batin maupun zahir jasmani kita. Iya. Ini ghuslul barajim. Wa natful ibd, mencabut bulu ketiak. Wa halqul anah, mencukur bulu kemaluan. Wa intiqasul ma, ya, ini apa, istinja, ya, setelah buang air istinja, atau diistilahkan cebok kalau di bahasa kita menggunakan air. Lalu kata Zakaria bin Mus'ab yang menyampaikan hal ini, nasitul asyirah, aku lupa yang ke-10 apa. Illa antakunal madmadah, dan aku merasa yang ke-10 itu adalah madmadah, berkumur-kumur. Nah, jadi jemaah rahimani wa rahimakumullah, ini tambahan, dan memang terkadang disebutnya jumlah dalam satu redaksi hadis itu tidak menunjukkan hanya sebatas itu saja, ya. Sebagaimana di kaidah disebutkan, mafhumul adad laisa bil hujjah. Ya, pemahaman terhadap jumlah bilangan tidaklah bisa menjadi hujjah bahwa cuma ada segini aja, enggak. Naam. Nah, jadi di antara sunnah fitrah dalam hadis Aisyah ada 10, ya. Kalau tadi dalam hadis Abu Hurairah ada 5. Kemudian kata Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah taala, wal ahsan ay yakuna dzalika kullu usbu', sebaiknya, ya, hal ini dilakukan setiap seminggu sekali. Nah, setiap seminggu sekali, walaupun tidak ada hari khusus, tidak ada dalil yang menjelaskan tentang hari Jumat, tetapi kalau seseorang ingin melakukannya di hari Jumat karena itu adalah Sayyidul Ayyam, atau karena perintah yang sifatnya umum diperintahkan untuk memperbagus penampilan ketika di hari Jumat, maka tidak ada masalah. Yang jadi masalah adalah apabila seseorang menganggapnya hal itu sebagai satu amalan yang ada sunnahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada hadis yang sahih tentang mengkhususkan di hari Jumat. Nah, kata beliau, aula yatruk aktsar min 40 yawman, atau sekurang-kurangnya ya 40 hari sekali. Ya. Jadi ini menjawab pertanyaan atas sebagian orang, mungkin apakah ada batasan waktu untuk memotong hal-hal tersebut? Ya. Sebenarnya tidak ada batas waktu tertentu, karena sesuai dengan kebutuhan. Mungkin sebagian orang lebih cepat tumbuhnya, sebagian orang lagi lebih lambat. Maka kapan saja dibutuhkan, maka dia segera membersihkan dan memotongnya. Nah, tapi secara umum seseorang janganlah membiarkan lebih dari 40 hari. Ya. Oleh karena itu ada baiknya ya pada sebagian sekolah-sekolah Islam melatih anak didiknya untuk menjaga kebersihan dengan cara periksa kuku dalam rangka mengamalkan sunanul fitrah, dan dalam rangka pendidikan mendidik mereka agar tidak membiarkan kukunya memanjang, rambutnya juga, dan seterusnya. Apalagi dibiarkan itu semua lebih dari 40 hari. Di sana terdapat hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, wukita lana fi qass asy-syaribi wa taqlim al-adhfar wa nadf al-ibti wa halq al-anah alla natruka aktsara min 40 lailah. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kami diberi batasan waktu oleh Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam untuk mencukur kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, ya, mencukur bulu kemaluan, tidak dibiarkan lebih dari 40 hari. Hadis riwayat Muslim. Nah. Kemudian pembahasan berikutnya, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, ma yutlabu minha wa ma tumna'u minhu. Hal-hal yang diperintahkan dan yang dilarang ya berkenaan dengan rambut, berkenaan dengan rambut. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, beliau membawa pertama kali, kata beliau, bahwa kaum perempuan itu, wanita muslimah itu diperintah untuk melebatkan rambut kepalanya. Ya. Pada asalnya tidak boleh dia mencukurnya kecuali dalam keadaan darurat. Ya. Seperti Mufti Saudi Arabia yaitu Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syeikh mengatakan bahwa rambut kepala bagi kaum perempuan tidak boleh dicukur, sebagaimana diriwayatkan dalam beberapa hadis, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dengan sanad dari Ikrimah radhiyallahu an, mereka berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tahliqal mar'atu ra'saha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang perempuan mencukur rambut kepalanya. Naam. Jamaah azani Allah wa iyyakum. Adapun memotong rambut ya, rambut kepala yang dimaksud, kalau diperlukan dengan alasan bukan untuk tasyabbuh, mode-mode yang ngetren ya, tapi dia memotongnya dalam rangka karena adanya kesulitan memelihara rambut atau karena sangat panjang sehingga menyulitkan dia untuk ngurusnya, mengurus rambut, maka yang seperti ini dibolehkan dia memotongnya, tapi sebatas yang diperlukan, ya, seperti apa yang telah dilakukan oleh beberapa istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Maka sebagian istri Nabi memotong rambut kepala mereka, ya, disebutkan dalam hadis anna azwajan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya'khudna min ru'usihinna hatta takuna kal wafrah, bahwa istri-istri Nabi memotong rambut kepala mereka, ya, ini dilakukan setelah Rasulullah wafat. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa rambut adalah hiasan bagi kaum perempuan. Mereka ingin mempercantik diri di hadapan Rasulullah di masa Rasulullah hidup. Nah, sekarang Rasulullah sudah wafat, maka mereka pun menganggap sudah tidak ada harapan lagi untuk menikah, karena memang tidak boleh bagi mereka menikah dengan laki-laki lain setelah wafatnya Nabi. Ya, begitu juga tidak ada kebutuhan lagi, sehingga mereka pun memotong rambut kepala mereka sampai menjadi wafrah. Ya, ini memanjang itu sampai di batas kuping atau telinga. Nah, wallahu a'lam. Nah, ini dalil jemaah azani Allah wa iyyakum bolehnya seseorang memotong rambut, tapi hanya sebatas yang dibutuhkan, bukan dalam rangka tasyabbuh. Kemudian Syekh Shalih Fauzan mengingatkan tentang dilarangnya kaum perempuan untuk menyanggul kepalanya, ya. Dan Syekh beliau membawakan fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa bahwa ini adalah kebiasaan kaum perempuan yang tidak baik, bahkan menjadi ciri dari perempuan-perempuan yang jalan. Nah, hadis Abu Hurairah radhiyallahu an yang menyebutkan sinfani min ahli an-nar lam arahuma, ini diantara dalil, ya, dua golongan manusia dari penduduk neraka yang aku belum pernah melihat kedua sebelumnya, ya, yang belum pernah kulihat keduanya sebelum Rasulullah SAW. Qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas. Yang pertama, satu kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi, yang dengannya, dengan cambuk tersebut, mereka mencambuk manusia. Wanisaun, nah ini sisi pendalilan kita dalam hadis. Wanisaun kasiyatun ariyat, ma'ilatun mumilat, ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Ini golongan yang kedua, yaitu para perempuan yang berpakaian tetapi pada hakikatnya mereka telanjang, berlenggak-lenggok. Kepala mereka seperti punuk unta. Ya, ru'usuhunna kasnimatil bukhtil ma'ilah. Lalu Nabi menyebutkan apa yang mereka perbuat termasuk dosa besar. La yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada. Ya, kata Nabi, mereka tidak akan masuk surga. Ya, ini di awal-awal, ya, tidak akan masuk surga di awal-awal bukan berarti mereka kekal di dalam neraka, dan bukan berarti perbuatan semacam ini mengeluarkan pelakunya dari Islam, ya, tapi lafaz semacam ini menunjukkan bahwa mereka tidak akan masuk surga di awal, karena orang-orang yang masuk ke dalam surga itu ada tiga golongan. Ada yang masuk surga secara langsung, ada yang masuk surga tetapi setelah dihisab, dan ada yang masuk surga tetapi setelah diazab di dalam neraka terlebih dahulu. Nah, Nabi SAW menyebutkan hal ini menunjukkan dosa besar atas apa yang mereka perbuat. Di antaranya apa? Tadi, ma'ilatun mumilat. Ma'ilatun mumilat, yakni menyisir rambut dengan gaya sisiran seperti gaya sisirannya para pelacur. Ya. Gaya sisiran yang mengikuti model-model orang-orang kafir. Nas'alullah assalamu wal'afiyah. Nah, kemudian diantara yang diingatkan oleh Asy-Syaikh adalah tentang masalah menyambung rambut. Ya, menyambung rambut ini juga termasuk perbuatan dosa besar, karena Nabi SAW menyebutkan dengan lafaz la'ana, ya, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-wasilah wal-mustawsilah. Rasulullah melaknat. Jadi untuk mengukur suatu perbuatan masuk kategori dosa besar, biasanya dengan lafaz langsung minal kabair, termasuk dosa besar adalah ini dan itu disebutkan. Atau termasuk dosa besar ketika disebutkan dengan lafaz contoh yang tadi, tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium wanginya surga. Ini menunjukkan perbuatan yang disebutkan ketika itu termasuk kategori dosa besar. Demikian juga dengan laknat. Laknat itu dijauhkan dari rahmat Allah. Maka satu perbuatan yang disebutkan dilaknat oleh Allah dan Rasulnya, ini menunjukkan hal itu adalah dosa besar. Di antaranya adalah al-wasilah wal-mustausilah. Al-wasilah itu perempuan yang menyambung rambutnya. Ya, kalau mustausilah, ya ini bukan dia yang disambung, tapi dia menyambung. Dia bekerja untuk itu. Ya, dirinya sendiri tidak menyambung rambut, tapi pekerjaannya menyambung rambut orang lain, ya. Karena perbuatan semacam ini jelas mengandung unsur kedustaan dan pemalsuan, karena menggunakan rambut palsu. Dan yang termasuk menyambung rambut di masa sekarang ini, apa yang diistilahkan dengan wig, nah, yang populer. Ini jelas sekali adalah perbuatan yang haram dilakukan oleh kaum perempuan muslimah. Jemaah azani Allah wa iyyakum, kemudian selanjutnya Asy-Syaikh hafizahullah taala di antara yang beliau sebutkan agar kaum muslimah menjauhinya, yaitu diharamkannya bagi kaum perempuan untuk mencukur alis, ya, alis bu, apa alis mata, atau membuang sebagiannya, tidak seluruhnya tapi sebagiannya dia bentuk dengan cara apapun, apakah dengan cara mengguntingnya ataukah dengan cara mengeroknya, ya, dengan menggunakan alat cukur atau juga dengan menggunakan obat pembuang bulu alis, sehingga ketika dipakai buat obat itu rontok. Nah, ini semua adalah perbuatan yang diharamkan dan termasuk yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, disebutkan dalam hadis, la'ana sallallahu alaihi wasallam an-namisah wal mutanammisah. An-namisah, yakni perempuan yang mencabut bulu kedua alis, ya, atau sebagiannya ya tentu dilakukan untuk kecantikan menurut pengakuan mereka. Dengan mencukur alis mereka akan lebih pede, merasa lebih cantik. Nah, tapi ini mempercantik diri yang diharamkan. Wal mutanammisah, ini sama ya, dia tidak mencukur alis mata tapi dia pekerjaannya suka seperti itu. Ini para pekerja tukang salon atau semisalnya, dia melakukan pekerjaan seperti ini termasuk yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jelas ini diharamkannya karena termasuk apa? Merubah ya bentuk, di mana syaitan telah bersumpah di hadapan Allah untuk mendorong manusia melakukan seperti ini. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat An-Nisa, bagaimana sumpahnya syaitan, wala amurannahum falayughayyirunna khalqallah. Ya, aku akan suruh mereka, dari manusia, Bani Adam, untuk merubah ciptaan Allah. Lalu mereka pun benar-benar merubahnya. Nah, dalam as-sahih diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud bahwa Nabi SAW bersabda, la'anallahu al-washimat wal-mustawshimat. Allah melaknat wanita-wanita yang mentato. Nah, ini lain lagi. Sekarang perbuatan mentato. Wal-mustawshimat, ya, wanita yang mentato dan yang diminta ditato. Ya. Wan-namisat wal-mutanamisat. Ini tadi yang mencukur bulu alis dan juga yang mencukur alis mata orang lain. Wal-mutafallijati lil-husn al-mughayyirati khalqallah. Dan juga yang merenggangkan gigi, ya, untuk kecantikan. Semua ini dikatakan al-mughayyirati khalqallah. Mereka adalah orang-orang yang merubah bentuk ciptaan Allah. Nah, jemaah rahimani wa rahimakumullah, berkaitan dengan rambut, ditinjau dari hukum fiqih, secara umum rambut dan bulu ya yang melekat di tubuh kita itu kalau dibagi bisa menjadi tiga kategori. Yang pertama, ada rambut yang diperintahkan untuk dipotong, diperintahkan seperti tadi ya, bulu ketiak, bulu kemaluan, dan juga kumis bagi kaum laki-laki. Ya. Lalu bagaimana kalau orang yang sudah enggak mampu? Misal seorang ayah, punya ayah sudah tua, sudah lanjut usia, enggak bisa lagi mengurusi dirinya, mengurusi kebersihan badannya sendiri. Ya, atau na'udzubillah dia sudah stroke, hanya bisa berbaring saja di atas kasur. Maka kondisi yang seperti ini sebenarnya adalah lahan yang besar bagi si anak untuk berbakti kepada orang tuanya. Ya, yakni tetap dia harus dicukur. Ya, rambutnya tetap dirapikan, kumisnya pun jangan dibiarkan melebihi bibir, ya, dipotong kumisnya, kukunya pun demikian, dipotong kukunya. Oleh siapa? Ya oleh orang lain, karena dia sudah tidak lagi mampu, dan anaknya yang paling berkewajiban sebagai bentuk birrul walidain. Dan begitu juga bulu kemaluannya. Tapi tentunya untuk yang satu ini, dia harus menjaga batasan aurat ya, semaksimal mungkin, agar apa, aurat orang tuanya itu tidak sampai terlihat ya, tidak sampai terlihat. Dia berupaya semaksimal mungkin untuk tetap menjaga batasan auratnya ya. Adapun kewajiban si anak adalah berbuat seperti yang tadi disebutkan. Jangan dia dapati ayahnya karena sudah keadaan demikian, lalu dibiarkan kukunya memanjang, rambutnya gondrong, kumisnya sampai menutupi bibir. Nah, ini adalah termasuk perbuatan menyia-nyiakan orang tua. Na'udzubillah. Ya. Jadi, jemaah rahimani wa rahimakumullah, ini yang pertama, ada rambut atau bulu yang diperintahkan untuk dipotong. Kemudian yang kedua, ada rambut atau bulu yang diharamkan. Kalau tadi yang pertama yang diperintahkan, sekarang kebalikannya, diharamkan. Ya, kalau bagi kaum laki-laki dilarang atau diharamkan memotong jenggotnya. Kalau bagi kaum perempuan tadi dilarang untuk mencabut bulu alisnya dengan segala cara. Nah, kalau bulu alis ini sama bagi laki-laki ataupun perempuan. Bukan berarti laki-laki boleh, tidak. Ya. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, bahkan sebagian ulama, di antaranya Asy-Syaikh bin Baz, Asy-Syaikh Abdullah Al-Ghadayan, berpendapat bulu yang ada di pipi bagi kaum laki-laki, ya pipi kanan ataupun pipi kiri, ini termasuk yang tidak boleh dihilangkan. Ya. Khaliful musyrikina waffirul liha wa ahfush syawarib. Selisihilah orang-orang musyrik ya, lebatkan jenggot dan pangkaslah kumis. Nah, al-lihyah itu adalah sya'rul khaddaini wadzaqan. Lihyah itu yang namanya lihyah, jenggot, dikategori apa dalam bahasa Arab artinya lihyah, itu rambut termasuk yang ada pada dua pipi ya, dan dagu. Bagaimana dengan perempuan? Mungkin di luar kebiasaannya, ada perempuan kemudian tumbuh kumis walaupun tidak banyak ya, atau ada juga yang tumbuh jenggot walaupun sangat jarang ya. Maka kondisi yang seperti ini dikatakan kondisi tidak normal. Seorang perempuan harus menghilangkannya ya. Dan yang seperti ini tidak dianggap sebagai bentuk merubah ciptaan Allah, tapi justru untuk mengembalikan kepada bentuk asal penciptaan Allah terhadap kaum wanita, asalnya adalah tidak memiliki jenggot, tidak memiliki kumis. Nah, kemudian yang ketiga, kali yang pertama diperintahkan, yang kedua dilarang, yang ketiga berarti yang tidak ada penjelasan khusus tentangnya. Ya, seperti rambut yang ada di tengkuk, yang ada di tangan, di kaki. Maka ini semua tidak ada dalil, baik berupa perintah ataupun larangan. Ya. Maka yang tidak Allah jelaskan hukumnya, ini dikatakan sebuah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan keberadaan rambut atau bulu tersebut, pasti Allah memerintahkan untuk menghilangkannya. Begitu juga kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan keberadaan bulu itu tetap, pasti akan ada larangan dari Allah untuk mencukurnya. Makanya ketika tidak ada aturan khusus dalam hal ini, ya, maka menunjukkan bahwa rambut-rambut tersebut terserah keinginan orangnya, ya, mubah, bisa dihilangkan dan bisa juga dipertahankan. Nah, jama'azani Allah wa iyyakum, ini yang dikatakan wa ma sakata anhu fahuwa afwun, semua yang Allah diamkan maka itu adalah afun, kemudahan dari Allah. Ya, jama'azani Allah wa iyyakum. Adapun potongan rambut tadi yang disinggung oleh Syekh, ini ada beberapa keadaan. Ada potongan yang menyerupai kaum laki-laki, maka jelas jika seorang wanita memotong rambut yang menyerupai potongan laki-laki, hukumnya haram dan dosa besar, karena Rasulullah melarang perempuan menyerupai laki-laki. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutashabbihina minar rijali bin nisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat kaum lelaki yang menyerupai perempuan, wal mutashabbihati minan nisa bir rijal. Dan juga Rasulullah melaknat, ya, para wanita yang menyerupai laki-laki. Ini sifatnya umum dalam segala hal, dalam hal pakaian, begitu juga dalam hal potongan rambut. Ya. Yang kedua, potongan rambut yang menyerupai orang-orang kafir, tasyabbuh, ini juga haram, karena tidak boleh menyerupai orang-orang kafir, sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang meniru-niru kebiasaan satu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Tentunya kita tidak ingin dimasukkan ke dalam kaum orang-orang kafir, maka jangan menyamai mereka. Jangan meniru-niru kebiasaan mereka. Kemudian yang ketiga, ada potongan rambut yang tidak menyerupai laki-laki, tidak juga menyerupai penampilan khusus kaum orang-orang kafir. Maka yang seperti ini ada khilaf di kalangan para ulama, yaitu ada yang berpendapat boleh, ada yang berpendapat haram, dan ada yang berpendapat makruh, ya, dan pendapat yang kuat insyaallah yang membolehkan, ya, berdasarkan tadi perbuatan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan hadis laisa 'alan nisa'i halqun innama 'alan nisa'i taqsir. Wanita itu tidak boleh mencukur habis rambutnya, ya, mencukur habis sampai botak, kecuali karena uzur darurat. Tetapi yang boleh bagi mereka adalah at-taksir, yakni memendekkannya sebatas keperluan. Hadis ini sahih, yang diriwayatkan oleh Abu Zur'ah dalam Tarikh ad-Dimashq, dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani di dalam as-sahihah. Jama'azani Allah wa iyyakum. Adapun selanjutnya, tadi yang diharamkan diantaranya apa? Taflij. Taflij itu mengikir gigi, ya, mengikir gigi supaya renggang, supaya terlihat cantik. Nah, ini berbeda tentunya kalau seseorang terdapat cacat, yang gak teratur giginya, atau diperlukan operasi untuk menormalkannya kembali atau menghilangkan cacatnya tersebut. Kalau dibiarkan akan adanya kerusakan, terjadi pembusukan misal sehingga menimbulkan aroma yang tidak sedap, ya, bau. Ini dibutuhkan pengobatan, perbaikan gigi untuk menghilangkan kerusakan. Semua ini dibolehkan, ya. Babnya masuk dalam bab pengobatan atau perbaikan. Dan ini harus dilakukan oleh tenaga ahlinya, ya. Nah, kalau yang tadi berbeda, tujuannya adalah untuk mempercantik supaya terlihat cantik, tapi dengan cara yang diharamkan. Ya. Kemudian selanjutnya, Asy-Syaikh hafizahullahu taala, termasuk yang beliau bahas di sini adalah tentang mewarnai kuku, ya, dan rambut. قال الإمام النووي رحمه الله dalam kitab Al-Majmu' أما خضاب اليدين والرجلين بالحناء فمستحب للمتزوجة من النساء. Adapun mewarnai kedua tangan dan kedua kaki dengan hina, dengan pacar, ini merupakan hal yang dianjurkan untuk perempuan yang sudah bersuami. Ya, catatannya yang sudah bersuami, berdasarkan hadis-hadis yang masyhur. Ya, di antaranya apa yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan bahwa anna imra'atan sa'alat Aisyah radhiyallahu anha an khidab al-hina. Nah, sebelumnya ada seorang perempuan memberi isyarat kepada Rasulullah, yakni dari balik hijab mengeluarkan tangannya, ya. Ada sebuah kitab yang ingin diberikan, lalu beliau melepaskan tangan dan berkata, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak tahu apakah ini tangan laki-laki atau tangan perempuan. Maka orang yang di belakang hijab tadi berkata, ini tangan perempuan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kunti imra'atun la ghayyarti al-farq." Kalau engkau seorang perempuan, maka hendaklah engkau merubah kukumu. Nah, ini sisi pendalilannya bahwa kaum perempuan mustahab, ya, disukai untuk mewarnai kukunya dengan memakai pacar, tapi tidak boleh tentunya mewarnai kuku dengan kutek, cat kuku atau yang semisalnya, ya, dengan bahan yang membeku di atas kukunya yang akibatnya menghalangi sampainya air wudu, ya. Karena kuku-kuku itu termasuk yad yang harus terkena air wudu. Nah, adapun mewarnai rambut kepala, ini terdapat hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Innal yahuda wan nasara la yasbughuna fakhalifuhum. Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasara, mereka tidak menyebir, tidak menyemir uban mereka, maka selisihilah, ya, mereka itu. Ya, jemaah azan ya Allah wa iyyakum. Memang ada khilaf di kalangan para ulama, rambut yang telah beruban, mana yang lebih utama, membiarkan uban atau menyemirnya dengan warna, ya. Ada yang mengatakan membiarkannya lebih afdal karena terdapat dalil-dalil tentang keutamaan uban Tapi wallahu alam, berdasarkan hadis yang tadi kita baca muttafaqun alaih, yang afdal adalah mewarnai uban, ya, karena Nabi memerintahkan untuk menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasara. Ini lebih utama daripada membiarkannya beruban dan tidak mewarnainya. Nah, adapun pendapat yang mengatakan yang afdal membiarkan uban, ya, tidak mewarnainya, ini pendapat yang lemah karena dibangun di atas hadis yang lemah. Apalagi di sana ada riwayat dari Abu Dzar radhiyallahu an, ya, atau dari yang lainnya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati Abu Quhafah, ini Abu Bakar As-Siddiq, dalam keadaan sudah memutih, ya, jenggotnya sudah beruban, Nabi menyuruhnya ghayyiru hadza ya bisyai'in wajtanibus sawad, ubahlah uban ini dengan sesuatu tetapi hindarilah warna hitam. Jemaah azani Allah wa iyyakum, dengan apa mengubahnya? Ya, dengan hina atau pacar yang kita tahu, dan inai, seperti dalam hadis Abu Dzar, inna ahsana ma ghayyartum bihi asyaiba alhina wal katam, bahan yang terbaik yang kalian gunakan untuk menyemir uban adalah hina, ini pacar, dan katam, ini inai, ya, kalau apa, boleh juga dengan yang lainnya, tetapi tidak boleh dengan cat, ya, tidak boleh dengan cat yang dapat apa, menutup rambut, sama seperti kuku tadi. Nah, adapun warna, ya, Nabi hanya memerintahkan wajtanibus sawad, ya, hindarilah warna hitam. Nah, ini menurut pendapat yang kuat. Jadi mau warna apa saja, misalkan pakai sofrah, sofrah itu warna kekuningan, atau hamrah, warna kemerah-merahan, ini tidak ada masalah. Ini bahkan yang dipilih, ya, sebagaimana hadis Abu Malik Al-Asja'i dari ayahnya, kana khidabuna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-warsa wa za'faran. Dulu kami menyemir uban, ya, menyemir uban kami bersama Rasulullah dengan wars dan ja'faran. Dengan wars dan ja'faran. Jamaah azani Allah wa iyyakum. Jadi hanya satu dari sisi warna, jauhi warna hitam, ya, dan juga pewarna yang tidak menyerap ke rambut, tapi dia membentuk lapisan tersendiri di kulit rambut. Maka pewarna yang semacam ini haram karena menyebabkan air tidak masuk ke kulit rambut, ya, ketika berwudu, sehingga dampaknya wudunya tidak sah. Ya. Lalu bagaimana dengan menyemir uban? Ya. Untuk membuat penampilan lebih menarik dengan warna hitam. Ya, jelas semua orang menyemir rambutnya untuk memperbagus penampilannya, mempercantik dirinya. Tetapi itulah aturan syariat. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya dengan warna hitam, silahkan pilih dengan warna-warna yang lain. Ya. Bahkan Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah ketika ditanya, bolehkah seseorang karena usianya yang masih muda, ya, kemudian dia menyemir rambutnya dengan warna hitam? Tetap tidak boleh, kata beliau. Bahkan yang seperti ini termasuk tadlis, mengelabui, misal karena dia ingin nazar atau ingin dinazar, ingin menikah, lalu di kepalanya ada uban sementara usianya masih muda, akhirnya dia menyemirnya, maka ini termasuk tadlis, mengelabui, ya, mengelabui, ada unsur ketidakjujuran. Nah, jemaah azani Allah wa iyyakum, ini bab yang pertama yang dibawakan oleh apa Syekh terkait dengan sunanul fitrah dan juga tentang menghias diri, batasan-batasan syariatnya seperti itu. Adapun pembahasan selanjutnya ini berkaitan dengan yang lain, ya, dengan haid, istihadhah dan nifas. Kita akan bahas pada pertemuan mendatang biidznillah taala. Wallahu a'lam. Sampai sini dulu. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin.